Setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar. Cintaku ini untuk dirimu. Atau ku harus mengakhiri

Peluk aku di dalam cinta.

biar senyummu di akhir perjumpaan. Senyuman yang manis namun penuh dendam. Ketika kau tahu diriku ditunangkan, kecuman terakhir penuh rasa haru. Serasa kemarin kau masih di sampingku. Mengapa kau perpisahan terjadi antara kita berakhir dengan derayan air mata. Kuasa ku melawan kehendak ayah dan bunda. Akhirnya ku terperangkap dalam duka. Perpisahan terjadi antara kita berakhir dengan derayan air mata. Kuasa ku melawan kehendak ayah dan bunda. Akhirnya ku terperangkap dalam duka. Ku saja kau masih ingin kembali. rasakan. Karena hati ini tak mungkin dapat terganti. Bila saja kau kecewa. Katanya setia, tak kecewa. Katanya setia takkan mendua, ternyata aku terluka. Bersalah atau karena sikap berpihak pada ku bersalah, dan kau nasib tak berpihak padaku. Sakit hati ini biarlah ku bawa, tak apa sedikit dendamku padamu. Aku menangis mungkin kali ini tangisan yang terpaku. Belakangku engkau taburi dengan walau hati meronta, tak dapat menepis kenyataan. Terlanjur sudah ku mencintaimu, terlanjur sudah ku menyayangmu. Pasrah hati

sengsara berpihak padaku. Keringatku pun ikut menyirami rumbunnya istanamu. Keringatku pun ikut menyirami rumbunnya istanamu.

lagi kau paksa. Bila dirimu tak cinta lagi padaku, apa dikata andaikan harus berpisah. Walaupun sakit dan sakit rasa hatiku, ingin ku melupakanmu, namun hatiku tak mampu. Ingin ku melepaskanmu, namun semakin ku tak mampu. Bolehkah ku peluk dirimu dan menangis di pelukanmu? Inilah cintaku yang terakhir kasih, ku mohon kepadamu. Ku peluk dirimu, menangis sepuas hatiku, sebelum aku pergi jauh darimu. Bolehkah ku peluk dirimu dan menangis di pelukanmu? Inilah cintaku yang terakhir kasih, ku mohon kepadamu. Bolehkah ku peluk dirimu, sepuas hatiku, sebelum aku pergi jauh darimu. Sebelum aku pergi jauh.